saya cuma mau ngasih tahu doang. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lanjutkan kembali kajian kita mempelajari kitab Bulughul Maram, kumpulan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hukum-hukum agama yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Masih dalam bab tentang mandi. Hadis yang ke-121 dari Bulughul Maram. Wa an Ummi Salamata, dan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, saya bertanya ya Rasulullah, inni imra'atun ashuddu sya'ra ra'si, saya itu seorang wanita yang memintal kuat rambut kepalaku. Apa angkuduhu lihoslil janabah, apa harus saya lepas, apa harus saya urai rambut itu apabila mandi junub? Wa fi riwayah wal haidah, dan juga mandi haid. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la, enggak perlu. Innama yakfiki an tahthi ala ra'siki thalatha hasayatin, cukup bagimu menuangkan pada kepalamu 3 kali tuangan air. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis ini para ikhwah sekalian berangkat dari kebiasaan wanita Arab pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wanita-wanita pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik muslim, muslimah atau kafir, mereka itu merasa bangga kalau rambutnya itu panjang. Jadi salah satu di antara unsur kecantikan wanita di zaman itu kalau rambutnya panjang, tambah dawa itu tambah ayu. Di saiki kan orang, tambah pendek itu tambah seneng. Dawa titik kawan motong. Jadi tambah panjang itu tambah kelihatan merasa cantik, dan memang itu salah satu di antara unsur kecantikan pada waktu itu. Karena perubahan daerah merubah adat, perubahan waktu merubah adat. Di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, wanita itu senang kalau gembrot, kalau gendut pun kuku senang. Ini wanita sekarang kan gendut pun kuku berjuang mati-matian ben kurus. Ini wis kurus, ini kepengen gemuk. Alhamdulillah, dalam masalah rambut mereka itu kepingin senang itu kalau rambutnya panjang. Tapi kalau rambutnya panjang kan ribet ngaturi. Di rambutnya itu panjang, itu kan ribet. Maka kebiasaan wanita pada zaman itu mintal rambutnya, ngepang, ngelabang, ngelabang istilahnya. Jadi rambutnya itu di kelabang, di pintal, di anyam. Sehingga kalau rambutnya itu di anyam, itu yang dirambut kan cuma sedikit, yang disisir kan cuma bagian depan, toh yang di belakang kan nggak perlu disisir karena anyaman. Yani karena anyaman, pintalan, kepangan. Lah, masalahnya kalau junub. Kalau junub, apa tatkala mandi junub itu pintalan itu harus dilepas? Maka Ummu Salamah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, aku itu mintal rambutku dan pintalan itu kuat, kepangan itu kuat, kelabangan itu kuat. Jadi apa harus dilepas kalau pada waktu mandi junub. Jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak perlu, cukup diguyur apa? Cukup diguyur pakai air sebanyak 3 kali dan guyur semua badanmu, cukup itu dianggap sebagai mandi mandi junub. Para hadirin hadirin Allahu wa iyyakum. Hadis ini tinjauan sisi riwayat. Ini ya. Yang pasti hadis ini lafadznya adalah apakah saya harus melepas pintal rambutku kalau mandi junub. Itu yang pasti riwayatnya itu adalah untuk mandi junub. Adapun riwayat yang kedua dan untuk mandi haid itu diperselisihkan oleh para ulama hadis apakah lafadz ini sahih atau tidak. Sebagian para ulama mengatakan lafadz ini sahih, sebagian para ulama mengatakan lafadz ini tidak sahih. Tapi muncul darinya apa faedah hukum yang kita ambil darinya? Pertama, perhatian para sahabat terhadap hukum agama. Perhatian para sahabat terhadap hukum agama. Jadi hadis ini kan berawal dari hadis yang kemarin tentang apa? Tata cara mandi junub. Yang mana tata cara mandi junub itu salah satu caranya adalah nyela-nyelai rambut agar memastikan pangkal rambut, rambut apa itu ke kulit kepala itu terkena air di sela-selai begitu. Tapi itu kan jadi masalah kalau rambutnya itu kelabangan, rambutnya itu kepangan, kan gak bisa di sela-selai, wong terikat kuat, gak bisa di sela-selai. Ya mungkin bagian depan itu bisa, tapi bagian belakang kan gak bisa. Kemudian jadi memastikan hukum masalah ini, beliau bertanya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah salah satu di antara keutamaan umat pada zaman dahulu. Masalah agama sekecil apapun, kalau memang mereka itu ada yang janggal, ada yang kurang faham, ada yang kurang dimengerti, segera mereka itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menginginkan bagaimana beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan semurni-murninya. Itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau untuk mandi junub dan wanita itu rambutnya kepangan, maka enggak perlu diurai. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama mengenai masalah ini. Kalau mandinya itu mandi junub dan rambut wanita itu dalam kondisi kepangan, dalam kondisi kelabangan, maka enggak perlu diurai, enggak perlu dilepas kelabangannya itu untuk apa? Mandi junub. Tapi cukup diguyur 3 kali dianggap cukup, dianggap bahwasanya air sudah menyentuh kulit kepala. Sudah menyentuh bener apa enggak? Ya enggak tahu toh. Tapi dengan diguyur 3 kali sudah dianggap bahwasanya air ini sudah menyentuh kulit apa? Kepala. Baik. Hadis yang ketiga, tapi harap difahami, hukum ini jangan dibalik. Maksudnya dibalik itu bagaimana? Dibalik itu rambut wanita itu misalkan sekian, sak punggung. Kemudian rambutnya wanita zaman sekarang kan rambut di telapang itu kan arang. Rata-rata itu diurai. Yang rata-rata itu diurai. Begitu dia dalam kondisi junub, yang di kondisi janabat, kondisi junub, udara dingin, malas argadus. Udara dingin, hawa dingin, airnya dingin. Bicarane wadus itu sah, tapi gak terlalu dingin. Jadi wadus itu epek-epek kan kayak bebek. Jadi rambut itu kemudian digelung, digelung, terus dicancang, diikat gitu ya. Terus cuma diguyur menggunakan 3 kali guyuran. Boleh apa tidak? Tidak, dan itu bukan makna hadis ini. Makna hadis ini itu rambutnya kondisi kepangan, baru kemudian junub, maka kepangannya itu gak perlu dilepas. Jangan dibalik, junub terus baru digelung, junub baru digelung, itu yang gak benar. Jadi itu yang gak benar. Kalau memang rambutnya itu terurai, memang kondisi terurai, maka wajib bagi dia untuk melakukan kepastian rambutnya itu apa? Ini terkena air sampai kulit kulit kepala. Dingin Ustaz, ini dingin kan gampang tuh pada zaman saiki. Pakai air hangat. Sakit Ustaz. Nah, sakit kok iso junub. Sakit. Anggaplah sakit. Ya wis lah, saiki junube mimpi wis, ngono ya, junube mimpi. Jadi junubnya itu mimpi. Kalau memang pakai air dingin enggak bisa. Pakai air panas ya hangat. Enggak bisa. Dan dia dalam kondisi junub karena mimpi. Maka dalam kondisi itu apa? Tayamum. Soalnya nanti akan kita bahas dalam masalah tayamum. Tayamum untuk membolehkan dia sholat. Nanti kalau dia sudah bisa untuk tersentuh air, baru kemudian wajib untuk mandi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, artinya berikutnya, masalah hadis ini, bagaimana dengan kalau seorang wanita itu mandi haid? Dan satu hukum dengan haid adalah mandi nifas. Mandi haid atau mandi nifas. Apakah cukup dalam kondisi semacam tadi ataukah harus dilepas? Bintalannya itu, kepangannya, kelabangannya itu harus dilepas atau tidak? Itu yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Berawal dari perselisihan lafadz wal haidhah yang ada dalam hadis ini itu sahih atau tidak. Mayoritas para ulama mengatakan sahih, sehingga mereka mengatakan mandi junub dengan mandi haid itu apa? Sama. Mandi junub dengan mandi haid itu sama. Kalau wanita itu memang rambutnya bintalan, rambutnya itu memang rambutnya kelabangan, maka tidak perlu dilepas. Sebagian ulama mewajibkan untuk melepas jika itu mandi junub. Jika itu mandi junub. Kenapa? Karena hadis ini hanya berkaitan dengan kalau itu mandi haid. Yani karena hadis ini hanya berkaitan dengan junub. Itu yang pertama. Yang kedua, mandi haid itu kalau harus melepas itu lo enggak repot. Kenapa? Sebulan sekali. Pemandian nifas. Ini 2 tahun sekali kok kecepetan. 2 tahun sekali, 3 tahun sekali terus kecepetan di sariku. Senen iki karo wong tuane kan cepetan. Ini. Lah, ini kalau haid itu kan normalnya sebulan sekali. Ngelepas pintalan rambut sebulan sekali itu enggak repot. Tapi ini junub. Ya kan repot. Terutama nih sregep. Ini tiap hari itu pintal besok lepas lagi, pintal lagi lepas lagi, ya repot lah. Ini. Tapi kalau haid kan bulan sekali. Itu yakni alasan para ulama yang mengatakan bahwasanya kalau haid itu harus dilepas. Wallahu alam. Tapi ala kullin dalam masalah ini yang lebih nampak wallahu alam adalah tidak dibedakan antara mandi haid dengan mandi junub. Kenapa? Karena riwayatnya jelas-jelas ada lafaz wal haidhah dalam sahih Muslim. Yang kedua, air itu jirmun latif, kata para ulama. Air itu satu benda yang sangat lembut. Dia itu mampu memasuki daerah yang sangat kecil. Jangankan rambut, wong apa? Ini plastik itu lubangnya dicari enggak ketemu, dimasukkan air kadang-kadang yo merembes lo keluar, baru ketahuan ini lubangnya di mana. Ban mobil ngono ku carane agar ketahuan jadi bolongan ya pakai apa? Pakai air. Kenapa? Air itu yang mampu untuk masuk ke area-area yang sangat kecil. Kalau memang rambut meskipun bentalan itu kemudian diguyur air, kemungkinan kuat juga apa? Masuk ke dalam kulit apa? Sampai ke kulit ke kepala. Dan karena memang dipastikan atau prediksi kuatnya itu bisa mengenai kulit kepala, maka berarti enggak bisa dibedakan antara atau enggak perlu dibedakan antara junub dengan haid. Tapi untuk tindakan kehati-hatian untuk mandi haid, maka sebaiknya pintalannya itu dilepas. Wallahu a'lam. Nah. Faidah sanillahu iyyakum, bab berikutnya an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la uhillu, sungguhnya aku tidak menghalalkan al-masjida, masjid li haidin wala junubin, untuk wanita yang haid dan untuk wanita yang, untuk orang yang junub. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa sahahahu Ibnu Huzaimah, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Huzaimah rahimahullahu taala. Para hadirin jazani Allahu wa iyyakum, hadis ini maknanya jelas. Jadi maknanya jelas. Jadi yang perlu dibahas hadis ini itu bukan maknanya, karena maknanya sangat jelas. Yang perlu dibahas hadis ini adalah tentang status riwayat. Hadis ini sahih atau tidak? Sebagian para ulama mengatakan hadis ini sahih. Dikatakan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan hadis ini sahihan oleh Imam Ibnu Huzaimah. Berarti hadis ini menurut Ibnu Hajar juga sahih. Yang juga mensahihkan hadis ini adalah Ibnu Al-Qattan, Al-Imam Al-Zailai, Al-Imam Syaukani, dan pada zaman kita sekarang Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas termasuk di antara orang-orang yang mensahihkan hadis ini. Tapi sebagian para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini dhaif. Seingat ana di antara mereka Imam Baihaqi, Al-Imam Ibnu Hazm, dan seingat ana Syekhul Albani termasuk yang mendhaifkan hadis ini. Kalau satu hadis itu sudah diperselisihkan oleh para ulama hadis tentang status riwayatnya sahih atau tidak, mesti hukum fikihnya ikut apa? Kalau para ulama hadis berselisih, para ulama fikih ini mesti berselisih ini. Tapi kalau para ulama hadis sepakat dalam kedudukan satu hadis, belum tentu para ulama fikihnya sepakat. Jadi hadis ini sebagian para ulama mengatakan sahih, sebagian para ulama mengatakan dhaif. Kalau dikatakan sahih, maknanya sangat jelas. Wanita yang haid, wanita yang nifas, yang sedang junub, itu enggak boleh netep dan tinggal di masjid. Kalau hadis ini dhaif, berarti hadis ini enggak bisa digunakan untuk dalil pelarangan karena dhaif. Dari sini perlu kita bahas tentang status hukum masalah ini. Apa hukumnya orang junub, laki-laki maupun perempuan, atau wanita yang haid atau nifas menetap di masjid? Menetap di masjid. Masalah ini perlu untuk didudukkan permasalahannya. Yang pertama yang harus dibahas dulu adalah pengertian masjid. Jadi oleh karena itu dipastikan pengertian masjidnya, karena sangat berkaitan dengan hukum-hukum agama. Jadi masjid itu adalah tanah wakaf yang dibangun satu bangunan untuk sholat di dalamnya alat dawam. Sholat di dalamnya terus menerus, itu namanya masjid. Jadi pertama, masjid itu adalah ada bangunannya, bukan tanah terbuka. Yang kedua, bangunan itu dibangun untuk sholat, bukan dibangun untuk kelas. Yang ketiga, dibangun untuk sholat itu sifatnya permanen, memang selalu untuk sholat, bukan darurat. Bukan darurat dalam arti ruangan kemudian dipakai untuk sholat, sesuk ini ada masjid, ruangan ini ganti fungsi, gitu ya. Maka ruangan itu bukan masjid. Karena ruangan itu bukan masjid. Tep. Masalah kedua adalah orang yang kondisi tadi junub, haid, nifas masuk ke masjid tapi tidak bertempat, cuma lewat, maka ini boleh, nggak ada masalah. Yani, karena kenapa? Karena hadis orang tadi tidak menetap. Jadi gambarannya dia itu seorang wanita yang sedang haid itu punya anak. Anaknya di dalam masjid. Dan anaknya di dalam masjid itu, karena dia tonggoy masjid, anak itu masjid-masjid dewi. Dalam masjid itu aku nangis jerit-jerit. Nih entah napa ketiban mik apa pokoke jatuh pokoke nangis. Nangis jerit-jerit, ibu itu kan khawatir jangan-jangan ada apa. Atau jangan-jangan dia itu ngompol atau apa gitu. Ibu itu yang dalam kesehat masuk ngambil anaknya terus langsung keluar. Untuk jenis ini enggak ada masalah. Nih untuk yang sekedar lewat itu enggak ada masalah. Kenapa? Karena dia bukan menetap di masjid. Lah, yang dibahas panjang lebar oleh para ulama itu adalah kalau netap di masjid. Menetap di masjid itu bukan tempat tinggal ya. Ya kayak kita sekarang ini masuk duduk setengah jam, satu jam, seperempat jam itu namanya menetap. Entah untuk duduk-duduk, entah untuk taklim, entah untuk ngajar TPA, entah untuk apa gitu. Itu namanya menetap di dalam masjid tersebut. Ada perselisihan panjang di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan enggak boleh seorang yang sedang junub, seorang yang sedang nifas, seorang yang sedang haid untuk menetap di masjid. Dan ini mazhab mayoritas para ulama. Ini mazhab mayoritas para ulama. Mereka mengatakan wanita haid, nifas dan orang yang sedang junub itu tidak boleh menetap di masjid. Alasannya tiga dalil. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Wahai orang-orang yang beriman, kalian itu jangan dekat-dekat salat, kalian itu jangan salat dalam kondisi kalian itu mabuk sampai kalian itu faham apa yang kalian katakan. Yang di zaman itu, saat ini, saat ayat ini turun, khamr itu masih halal. Suatu ketika ada seorang sahabat itu karena masih halal jadi minum khamr teler, minum khamr terus mabuk. Dalam kondisi dia masih mabuk itu datang waktu sholat. Dia kemudian sholat. Wis ngono, kok nggak jadi imam bisa? Jadi suruh jadi imam di, bukan di Masjid Nabawi kejadiannya, di masjid yang lain. Suruh jadi imam karena dia dipandang oleh masyarakat di tempat itu sebagai yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya atau paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Tapi kondisinya dia teler gitu ya. Disuruh jadi imam, baca surat Kuliahil Kafirun itu gak mari-mari. Bulet ngono ya. Kalau Al-Kafirun itu kalau enggak serius kan bulet toh. Bulet. Kejadian itu kemudian terdengar oleh Rasulullah SAW turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Kalian itu jangan sholat dulu kalau masih mabuk. Yani hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian itu sudah sadar apa yang kalian katakan. Ayat ini adalah menjadi ayat yang kedua tentang masalah khamr. Jadi khamr itu penyakit sosial yang sangat kondang di Jaziratul Arab. Tidak ada seorang pun kecuali minum khamr. Bahkan semua rumah di zaman itu punya persediaan khamr, termasuk rumahnya para sahabat. Jadi itu ada persediaan khamr di zaman itu. Allah Subhanahu wa taala ingin untuk mengharamkan khamr. Tapi kalau langsung diharamkan enggak mungkin, karena itu menjadi satu yang sudah kondang di zaman itu. Diharamkan pelan-pelan. Pertama, ini tatkala ada yang bertanya tentang khamr, maka Allah menurunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina ini yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan perjudian. Qul, katakanlah wahai Muhammad, jawablah, fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Jadi khamr dan perjudian itu onos ya manfaatnya, tapi juga dosanya besar, dan dosanya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Gitu toh, belum haramkan. Kemudian yang kedua, ayat ini beberapa waktu kemudian ada kejadian itu, kemudian ayat ini turun. Maknanya bahwa kalau sudah mepet-mepet waktu sholat, enggak boleh minum khamr. Khawatir nek teler, kemudian sholat dalam kondisi kurang sadar. Maka ba'da zuhur enggak boleh minum khamr karena khawatir asar saya teler. Ba'da asar enggak boleh, ba'da maghrib enggak boleh, ba'da isya boleh. Kudu ba'da isya minum khamr kan paling teler sampai jam 11. Sampai jam 12 subuh wis normal kembali. Menjelang subuh enggak boleh. Ba'da subuh? Boleh. Ini menjelang zuhur enggak boleh. Tatkala kemudian jiwa itu sudah mulai bisa meninggalkan khamar, akhirnya Allah turunkan ayat terakhir tentang khamar di Al-Maidah, Rabb Taubah, Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, ya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Semuanya khamar adalah perbuatan najis, termasuk di antara perbuatan syaitan, fasidan ibu, maka jauhilah. Nah, baik. Yang kedua, ayat ini mengatakan wala junuban, dan tidak boleh orang yang junub itu illa abiri sabilin, kecuali kalau sekedar lewat. Apa ini? Larangan junub ini apa? Apakah berkaitan dengan larangan junub untuk sholat? Kok ada pengecualiannya? Oleh karena itu, para ulama kita mengatakan ayat ini ada dua makna. Larangan orang mabuk berkaitan dengan sholat itu zat sholatnya. Larangan junub itu adalah tempat sholatnya. Jadi janganlah kalian itu mendekati, janganlah orang yang junub itu mendekati tempat sholat kecuali abir sabil, sekedar lewat. Jadi kecuali sekedar lewat. Dan ini tafsir jumhur para ulama. Mereka menafsirkan makna wala junuban illa abiri sabilin, dan janganlah orang-orang junub itu masuk menetap di dalam masjid kecuali sekedar lewat. Masuk masjid kecuali sekedar lewat. Teh. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis Bukhari tentang sholat hari raya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau pada waktu sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, maka diperintahkan oleh Rasulullah semua laki-laki maupun perempuan untuk hadir sholat, sampai pun wanita yang sedang haid dan nifas diperintahkan untuk menghadiri apa? Id. Tapi falya'tazilnal musalla wal yashhadnal khaira wa da'watal muslimin. Hendaknya wanita-wanita haid tetap berangkat untuk menyaksikan kebersamaan dan kebaikan kaum muslimin, mendengarkan khutbah tapi menjauhi tempat sholat. Jadi tidak masuk ke tempat sholat. Fal ya'tazil dal musalla. Mereka mengatakan, mayoritas para ulama kita mengatakan, nek lapangan terus dipakai sholat Id, itu wanita yang haid enggak boleh masuk, apalagi masjid yang memang dipakai sholat harian. Yang memang dipakai sholat harian. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, hadis ini dengan anggapan bahwasanya hadis ini sahih. Bahwasanya, yakni bahwasanya Rasulullah mengatakan inni la uhillul masjida lihaidin wala junubin. Saya tidak menghalalkan masjid bagi wanita yang haid dan junub, dan orang yang junub. Sebagian ulama mengatakan bahwa rapopo, perkataan mereka enggak apa-apa, itu berangkat dari hadis ini dhaif. Berangkat dari hadis ini dhaif. Karena hadis itu dianggap dhaif, maka berarti tidak ada dalil yang melarang wanita itu masuk ke dalam masjid. Wallahu alam, secara pribadi anda lebih cenderung yakni untuk mengatakan bahwa wanita yang sedang haid atau nifas enggak boleh menetap di masjid. Jadi tidak boleh ini untuk menetap di masjid. Hukum asal tinggal, karena pertama itu adalah madzhab jumhur, yang kedua dalilnya sangat kuat. Dalilnya sangat kuat, dan hadis ini itu rata-rata para ulama hadis menganggapnya sahih. Menganggapnya hadis yang sahih. Tinggal masalahnya adalah bagaimana kalau kondisi-kondisi yang mengharuskan wanita itu masuk ke dalam masjid kalau sedang haid atau nifas. Contoh, Bu guru TPA. Pertama, kalau bisa dihindari itu lebih baik. Gimana gambarannya? Jadi bisa dengan cara ada ruang yang di luar masjid untuk kondisi-kondisi semacam itu. Jadi kelas itu memang di masjid, tapi ini bu guru ini head itu pindah ke ruang kelas itu pindah ke ruang yang lain. Itu kalau untuk keperluan duniawi kadang-kadang mampu dilakukan, seharusnya untuk keperluan hukum syar'i lebih diusahakan. Apa contohnya? Kalau kami di Al-Furqan itu akan kami sediakan ruang kosong di lantai 1, menyediakan ibunda-ibunda yang hamil. Ini lantai ketiga, mau ibu-ibu hamil ayo gugur piye? Ini naik ada dhuwur terus lahiran piye? Loro kabeh malah. Ini maka kita menyediakan satu ruangan kelas bawah, kelas itu kosong, hanya memang ada ibu-ibu yang memang tidak siap untuk naik kelas itu di bawah. Ini kelas itu di bawah. Seharusnya dalam masalah syar'i lebih bisa untuk diusahakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya memang enggak ada ruangan, misalnya ruangan ini masjid kabeh. Kalau memang itu yang terjadi diusahakan rolling, gantian. Jadi untuk sementara bu guru itu apa? Minta izin untuk tidak ngajar sementara kalau memang ruangannya di dalam masjid. Yang ketiga, kalau ini dan itu benar-benar enggak bisa, benar-benar enggak bisa dan harus masuk dan memang harus di masjid, maka dalam kondisi itu maslahat ta'lim lebih dikedepankan dibandingkan dengan masalah yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Masalah wanita itu boleh masuk ke masjid atau tidak, masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Sedangkan kemaslahatan apa? Ta'lim mengajari anak-anak untuk membaca Al-Quran dan Sunnah, itu adalah satu maslahat syar'i yang lebih untuk dikedepankan. Wallahu a'lam. Tapi kalau ruang TPA itu memang bisa disediakan oleh pihak masjid, itu misalkan ada ruangan lain yang memang itu bukan masjid, itu yang terbaik untuk antisipasi kondisi-kondisi semacam ini, terutama bagi para orang-orang yang memang berpegang dengan mazhab jumhur yang memang tidak boleh wanita haid itu masuk ke dalam masjid. Wallahu a'lam bissawab. Nah, yang terakhir biar selesai. Entah ya. Masih satu hadis lagi ya. Biar lo masih banyak. Masih dua. Wa anha dan dari Aisyah, qalat boleh mengatakan kuntu aghtasilu, saya mandi, ana wa Rasulullah, saya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ina'in wahidin, dari apa? Satu bejana, dari satu wadah, satu bak kamar mandi. Takhtalifu aydina fihi minal janabah, tangan kita itu saling berebutan ngambil gayung, ngambil air saat itu mandi junub. Ini saat itu mandi junub. Hadis ini jelas muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, menunjukkan kepada kita pertama suami istri itu bebas aurat. Maksudnya itu tidak ada batasan aurat. Yang kedua, hadis ini menunjukkan suami istri itu boleh mandi bareng. Ini suami istri itu boleh mandi bareng. Sebagaimana perbuatan Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kalau ada yang bertanya, kok yang cerita Aisyah toh? Lah sing lain kan ibu-ibu sing wis rada sepuh, izin lah. Ini kalau Aisyah itu kan masih kecil, masih muda, sehingga nuansa semacam itu masih sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beliau. Tep. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan kepada kita sisa air, yakni yang digunakan untuk mandi lawan jenis boleh digunakan untuk orang lain. Dalam arti sisa air yang dipakai untuk mandi junub itu tidak najis, tapi tetap suci sehingga bisa dipakai untuk yang lainnya. Sisa air itu gambarnya bagaimana? Maksudnya dipakai lagi. Sisa air itu adalah bak. Zaman itu orang ngono keran ya, kawan. Adanya itu bak. Orang itu kalau gayung mandi, itu mau enggak mau kan ada cipratan yang masuk. Cipratan itu balik kembali. Tatkala ada cipratan yang masuk, maka air di dalam itu dihukumi sebagai air yang telah dipakai untuk mandi. Maka itu boleh dipakai oleh orang lain untuk apa? Mandi juga, dan tidak menjadikan air itu najis atau air itu tidak suci. Hadis terakhir, wa an Nabi Hurairah, dan dari Abu Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna tahta kulli sya'ratin janabah, setiap yang di bawah setiap rambut itu ada junubnya. Faghsilu sya'ra wa ankul bashara, maka basuhlah rambut dan bersihkan kulit. Apa makna dari hadis ini para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Meskipun hadis ini dhaif, tapi secara makna sahih, bahwasanya orang yang mandi junub itu harus dipastikan apa? Tidak ada bagian tubuhnya yang tidak terkena air. Harus dipastikan semua bagian tubuhnya itu terkena air. Kenapa? Karena syarat dari mandi junub itu semua tubuhnya terkena air. Apabila ada yang tidak terkena air, maka mandi junubnya enggak sah. Oleh karena itu, jadi sebagaimana dulu kita bahas pada waktu membahas tentang fikih berwudu, apabila ada penghalang-penghalang sampainya air ke anggota wudu, wudunya enggak sah. Maka apabila ada penghalang-penghalang masuknya air ke anggota mandi, maka mandinya enggak sah. Apa contohnya? Ini. Itu yang biasa dipakai perempuan untuk ngecat kuku. Bukan pacar yang itu ya, karena yang merubah warna kuku itu ada dua. Satu masuk merasuk ke dalam kuku, yang kelihatan itu kuku tapi warnanya beda. Kalau itu enggak masalah. Yang kedua, kalau jadi perubah warna itu menutup kuku, maka itu yang menjadikan orang itu wudunya enggak sah, mandinya enggak sah. Begitu juga dengan minyak rambut. Minyak rambut itu ada yang sifatnya minyak rambut itu merasuk di rambut. Rambut itu jadi api, rambut itu jadi kemilau, tapi kalau kita pegang, yang kita pegang itu rambut. Ada jenisnya kalau ditaruh di rambut itu kayak nutup rambut. Untuk yang pertama sah, dipakai untuk apa? Berwudu atau dipakai untuk mandi. Adapun yang kedua, maka hendaknya dibersihkan dulu baru kemudian mandi, karena itu adalah penutup yang menghalangi anggota wudu atau anggota mandi. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan depan pada bab at-tayammum bi idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum mengambil hutangan dengan bunga 0%, tapi ada penalti sekian persen jika belum melunasi dalam waktu tertentu, atau denda keterlambatan? Adapun kita ambil hutangan tersebut karena yakin sebelum jatuh tempo kita sudah bisa bayar. Misalnya karena sebelum jatuh tempo kita sudah kajian. Pertama, akad penalti itu riba. Jadi akad penalti itu riba, karena riba itu gak mesti dari bunga. Jadi kalau gak ada bunga, yang 10 juta tetap balik 10 juta sampai jangka yang ditentukan. Tapi kalau jangka yang ditentukan itu sampai pada waktu itu gak bisa bayar karena denda sekian, maka akad itu tetap riba, karena riba jahil. Adapun ini riba yang pakai bunga itu riba modern, menambahi riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu aslinya penalti. Jadi yang utang 10 juta sampai 6 bulan, kalau dibayar sampai 6 bulan maka bayar 10 juta balik 10 juta. Kalau lebih dari itu maka kemudian ada dendanya, tambahannya. Itulah riba yang ada pada zaman jahiliyah. Baik. Dari sisi transaksi itu riba. Kalau disepakati dari awal semacam itu, maka itu riba. Sekarang masalahnya tinggal bagi orang yang mau utang. Bagi orang yang mau utang, apakah diperbolehkan dengan memastikan diri dia tidak akan terkena penalti? dia tidak akan terkena penalti. Saya katakan hukum awalnya jangan. Hukum awalnya tidak. Siapa yang mampu jamin Anda enggak terkena penalti? Rizki itu yakni Allah yang menentukan dan kita tidak pernah tahu. Yakni rizki itu kondisinya yakni bagai kondisinya bagaimana? Ada salah satu ikhwah itu yang apa? Yang dagang. Dagangannya lancar gitu ya. Berbulan-bulan gitu dagangnya lancar. Dia tiap hari itu mampu nyelengi gitu ya. Awalnya itu mampu nyisikan apa 100.000. Kemudian dia dibujuk sama sebagian orang yaitu untuk ikut arisan. Dia sepakati ikut arisan dengan harapan itu. Tapi rezeki kan enggak bisa paten, apalagi dagang, naik turun. Jadi ya, suatu ketika yakni suatu ketika kemudian ada masalah yang menjadikan dia semacam itu akhirnya pontang-panting dan lain-lain. Rezeki itu enggak paten, para ikhwah. Rezeki itu enggak paten. Jadi tidak bisa dipastikan. Adapun kalau darurat, maksudnya darurat itu dia itu sangat butuh kepada apa? Utangan. Kemudian dia cari utangan yang non ribawi lainnya enggak nemu dan dia sangat butuh. Maka yang Anda lihat wallahu alam dalam kondisi semacam itu silakan, tapi pastikan akan semaksimal mungkin enggak terkena penalti. Enggak terkena. Tapi kalau enggak darurat, enggak sangat perlu, cuma upgrade mobil, apalagi upgrade HP, apalagi cuma ini dan itu, maka jangan memasuki area yang berbahaya. Ingat sabda Rasulullah SAW, al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa ma bainahuma urumul umur mustabihat. Yani karra'i yar'a hawlal hima yushiku an yarta'a fih. Yani yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, antara keduanya perkara yang syubhat. Gambarannya kayak pengembala yang mengembalakan di area dekat larangan, maka sangat dikhawatirkan wedusi itu bubul jadi ke area larangan tersebut. Orang yang berada di dekat-dekat area terlarang maka akan sangat amat berbahaya, apalagi dalam kasus ini dipastikan akadnya itu akad riba. Meskipun kalau gak kena bil nanti gak kena riba, tapi transaksi itu jelas-jelas dari awal difahami transaksi ribawi. Wallahualam. Benar bahwa bergeser sedikit dari tempat sholat wajib untuk sholat ba'diyah itu sunnah. Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, apabila sholat sunnahnya itu langsungan. Apabila sholat sunnahnya itu langsungan, maka iya disyariatkan untuk bergeser. Kenapa? Rasulullah SAW melarang seseorang untuk menyambung sholat wajib dengan sholat sunnah. Hatta tatakal atau ta'mal, kata Rasulullah, sampai kamu melakukan gerakan yakni atau kamu itu bicara sehingga tidak terkesan apa disambungkan. Kalau itu enggak ada kalau itu. Kemudian para ulama kita berselisih tentang ngomong enggak, gerak enggak, tapi zikir. Zikir itu ngomong atau mengatakan zikir itu enggak ngomong, maka berarti setelah zikir dan belum ngomong apa-apa sama temannya dan macam-macam, maka dia bergeser. Tapi kalau bagi para ulama yang mengatakan bahwasanya zikir itu sudah dianggap ngomong, maka enggak apa-apa berada di tempat tersebut. Apabila orang itu selesai salam, ketemu sama teman nih, ngobrol. Oh, kamu di sini ya, Mas ya? Mulai ngobrol-ngobrol gitu. Kalau dalam kondisi semacam itu, maka sholatlah di tempat asalnya aja. Kenapa? Karena sudah memisah antara sholat wajib tadi dengan sholat sunnah dengan pembicaraan yang ada tersebut. Wallahu a'lam. Bagaimana supaya uang kita tidak diambil tuyul? Pertama, tuyul itu setan ya. Tuyul itu setan. Ya wujudnya apapun, yang penting tuyul itu kekuatan-kekuatan setan. Yang digambarkan orang itu bocah cilik, kepalanya gundul, ya. Itu namanya tuyul. Tapi yang penting itu adalah makhluk gaib dan itu adalah kekuatan setan. Maka lawanlah dengan cara melawan setan. Lawanlah dengan cara melawan setan. Yaitu apa? Pertama, yakni jangan lupakan zikir pagi petang. Karena zikir itu adalah perisai seorang mukmin yang untuk melawan dari hal-hal yang melakukan semacam itu. Yang kedua, jangan lupakan untuk membaca basmalah tatkala nutup pintu mau masuk rumah paling terakhir, yakni sudah tidak akan keluar lagi, masuk rumah tutup pintu dengan bacaan basmalah. Karena kalau pintu ditutup dengan bacaan basmalah, maka setan enggak bisa masuk dan setan akan tetap di luar. Kalau setan itu enggak bisa masuk, otomatis tuyul pun enggak bisa masuk. Tapi ini harus diyakini. Titik masalahnya itu titik keyakinan. Titik masalah itu ya, Huan, titik keyakinan. Bahwasanya dengan perisai itu orang itu akan kuat melawan itu. Tapi kalau kemudian enggak yakin, yo enggak tenanan. Titik masalahnya itu adalah pada titik keyakinan pada zikir yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu yani wa taala. Wallahu alam. Kemudian yang paling terakhir, yakin enggak kalau itu dimaling tuyul? Itu yang jadi masalah juga. Langko hilang gara-gara ketelisut jari ini tuyul. Ini hilang gara-gara apa? Jari ini tuyul, padahal itu enggak tuyul. Padahal itu ya ketelisut, sudah belanja tapi lupa, sudah dibawa kemana tapi lupa, dan macam-macamnya. Dipastikan dulu tuyulnya ini benar apa enggak. Ini tuyulnya benar. Anda tidak mengingkari adanya tuyul, tapi enggak dengan nama tuyul. Itu adalah setan. Itu adalah setan. Jadi genruwo, hantu, tuyul, apa, itu enggak ada. Yang ada setan. Setan itu yang berusaha bagaimana mengganggu umat manusia agar tidak fokus dalam beribadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah menunda sholat fardu karena sedang menyelesaikan pekerjaan? Apakah bisa dikiaskan dengan makanan yang sudah dihidangkan sebagaimana dalam hadis, karena sama-sama khawatir mengganggu usahaan sholat? Tidak. Karena kerjaan itu rutinitas, sedangkan makan menjelang sholat itu jarang-jarang. Jadi makan menjelang sholat itu jarang-jarang. Nek kerjaan itu rutinitas dan pasti. Ini kerjaan itu pasti dan tiap hari, bahkan semakin lama semakin banyak. Nek sholat, nek makan, itu pertama jadwal makan itu bukan jadwal sholat. Jadwal sarapan itu setelah sholat subuh. Jadwal makan siang itu rata-rata setelah sholat duhur. Setelah duhur. Yang mungkin agak tabrakan, apalagi kalau negeri kita jadwal makan malam itu ba'da isya. Ini jadwal makan malam itu jadi ba'da isya. Kalau sesekali ada jadwal makan itu nabrak waktu sholat, itu masalah. Itu baru kemudian diperbolehkan untuk nunda sholat karena makan. Itu pun kalau makanan itu ditunda, itu mengkhawatirkan akan terganggu apa? Sholatnya. Akan terganggu sholatnya. Tapi pekerjaan, pekerjaan itu sifatnya rutinitas. Maka sesuatu yang sifatnya rutinitas tidak diambil sebagai satu rukhsah. Tidak diambil sebagai satu rukhsah. Jadi sini para ikhwatan azanillahu yakum, lihat rukhsah-rukhsah untuk menunda sholat rata-rata itu, keringan-keringan untuk menunda sholat atau untuk menjamak sholat rata-rata itu jarang-jarang. Hujan, hujan di negeri Nubuah itu setahun 5 kali, 6 kali atau yang semisalnya. Jadi ikuti yani para ulama kita, mereka itu kalau azan langsung tinggalkan pekerjaannya, berusaha untuk cepat dan meninggalkan yani pekerjaannya untuk sholat. Toh itu diselesaikan sekalipun, yo enggak selesai-selesai. Beda karo mangan. Mangan itu ora bare. Nek pekerjaan itu enggak ada selesainya. Pekerjaan itu enggak ada selesainya. Dituntut sebentar, 2 jam. Ya. Dek mangan, banter-banter mangan kan 15 menit toh. Ini 15 menit. Itu pun kalau enggak ngobrol ya. Dan kalau sudah benturan dengan waktu sholat itu makanya dipercepat loh. Makanya dipercepat agar selesai yani untuk segera mendirikan salat. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan khusus. Kayaknya enggak perlu dijawab di sini. Dalam ilmu usul fikih ada istilah ishab, dan di antara para ulama usul ada yang mengklasifikasikan menjadi 4 macam. Ishab, hukum ibahah al-asliyah. Antum yang bertanya ini berarti ilmu usul fikihnya sudah kelas tengah. Dan kalau usul fikihnya sudah kelas tengah, yakni maka enggak perlu ana jawab di sini. Ini antum yang mampu membedakan usul istishab pada 4 poin ini berarti bukan usul fikih dasar. Usul fikih dasar enggak ada pembahasan. Usul fikih kelas tengah. Ini kelas papan tengah dan kayaknya anak jabarkan boy. Ini panjang. Seorang ayah meninggal. Seorang suami meninggal gitu ya. Istrinya sudah tidak ada, meninggalkan dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Berarti harta dibagi berapa itu? Bagi 10. Benar ya? Salah. Dua anak laki-laki dan dua anak perempuan, harta dibagi 6. Yang laki-laki dapat dua bagian, yang perempuan dapat 1-1. 2-2-1-1. 6. Ya, benar ya? 6. Meninggalkan sebidang tanah yang hingga kini belum bisa dibagi karena salah satu anak perempuan selalu tidak cocok dengan harga jual tanah tersebut. Nasihatkan kepada kami Ustaz bagaimana sebenarnya agar hati bisa legowo menghadapi kasus semacam ini. Nasihat anak pertama untuk semuanya. Jika bisa dirembuk, maka dalam kasus ini hukum rembukan itu yang paling baik. As-sulhu khair. Rembuk itu yang paling baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sulhu jaizun baina al-muslimin. Diselesaikan dengan damai itu boleh di antara kaum muslimin. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, ayyuhan nas tasalahu fi ma bainakum, wahai sekalian manusia, selesaikan urusan kalian itu dengan dirembuk, didamaikan. Karena kalau diputuskan oleh pengadilan itu menyebabkan permasalahan. Itu yang pertama. Kalau bisa dirembuk, dirembuk yang bagus. Tapi kadang-kadang enggak bisa dirembuk. Ada 4 bersaudara. 3 saudara ini butuh duit. Sehingga berapapun hartanya, pokoknya yang mirip-mirip itu dilepas. Yang ini yang terakhir enggak butuh duit. Sehingga dia kalau enggak harganya tinggi sekali, enggak mau jual. Kekiran. Dalam kondisi semacam itu kalau enggak bisa untuk saling legowo, mereka kalau enggak bisa saling legowo, maka digunakan kaidah yakni harga misal, qimatul misal, harga standar. Tanah itu di mana, daerah mana, standarnya kalau tanah semacam itu daerah itu harganya berapa. Misalkan tanah daerah itu adalah harga per meter itu misalkan 1 juta. Kemudian jadi meterannya itu 10 kali 10, berarti 100. Berarti berapa? 100 juta. Ya, berarti 100 juta. Kalau sudah ada yang menawar dengan harga 100 juta, maka boleh bagi ketiga anak yang pertama tadi untuk melepas, meskipun ketidakriduan dari pihak yang anak yang terakhir. Kenapa? Ketidakriduan anak yang terakhir ini gak wajar. Dumeh duitnya akeh. Dumeh itu duitnya akeh. Dia gak mau memahami bahwasanya di sana ada orang-orang yang butuh untuk segera dibagi nyini uang tersebut. Dan jual beli itu dianggap sah. Meskipun ada salah satu yang gak setuju. Itu dari sisi hukum syar'i. Masalahnya kan dari sisi BPN. Hingga di rumit itu kan dari sisi BPN nih. Kenapa? Jadi kan gak usah dibalik nama, enggak salah satu enggak saudara tangan. Itu masalah dari sisi hukum pertanahan. Tapi dari sisi masalah syar'i, yang penting kalau bisa dirembuk, dirembuk. Kalau enggak bisa dirembuk, pakai kaidah harga standar. Kalau sudah dilakukan harga standar, maka jual beli itu sah untuk dilakukan. Lah, titik masalahnya tinggal ngurus apa? Surat menyurati. Tinggal surat-surat menyurati. Bisa apa enggak? Gitu. Di kangerti lah urusan di BPN. Ana sering melakukan maksiat ketika sendiri. Ana sudah sering bertobat dan berdoa agar dijauhkan dari maksiat tersebut. Namun terjadi ana malah sering menjatuh dalam maksiat tersebut. Ana sudah melakukan pencegahan seperti berpuasa. Namun tetap saja terjatuh dalam maksiat tersebut. Mohon solusinya, Ustaz. Pertanyaan ini yang paling sering kalau ana baca dari pertanyaan ini kemungkinan 2. 1 alat ini. Yang 2 onani. Sering sekali larinya ke 2 titik itu. Karena dua-duanya adalah maksiat tersembunyi. Ini itu kalau di tempat terbuka yang dibuka aplikasi Quran. Tapi nek tempat tertutup dhewean di kamar, Mpo apa wae sing dibuka, ngono ya. Apa wae yang dibuka? Maksiat ini yang paling sering terjadi dengan alat yang satu ini. Jika ini yang terjadi, jika ini yang terjadi, maka nasihat anak akhi satu. Alat ini dibuang. Dan cukupkan diri antum pakai HP tanpa Android. HP jadul. HP itu yang wajibkan untuk telepon sama SMS. Tok, itu yang wajib. Yang lainnya kan sunnah. Yang lainnya itu kan sunnah. Tapi roto-roto sunnah itu menang. Ini sunnahnya itu menang. Maka hilangkan penyakit itu dengan menghilangkan alat ini. Masih ingat? Ya ini kalau alat masjid pegang, astagfirullah, ya Allah, aku enggak akan ulangi lagi. Sesok nek balik meneh, alat masjid pegang kok. Ini alatnya jadi masih masjid pegang. Masih ingat kisah Ka'ab bin Malik? Tatkala beliau dalam kondisi terpuruk di apa? Dihajar oleh Rasulullah dan seluruh kaum muslimin, maka yakni beliau mendapatkan surat dari Raja Husasina. Surat yakni supaya datang ke negeri Syam untuk nanti dijadikan salah satu yakni orang yang terhormat di sana daripada kamu di kota Madinah disakiti oleh yakni Muhammad dan kaummu. Maka beliau mendengar surat ini langsung dilempar ke tungku biar hancur. Kenapa? Surat itu dipegang, saiki bisa bertahan. Sesu. Iya ya, daripada ngene terus gitu. Tapi kalau surat itu sudah dibuang, tidak ada yang bisa untuk dijadikan bukti kalau dia berangkat ke negeri Syam. Maka buanglah alat ini sementara. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada Anda untuk melakukan itu, hindari itu. Yang kedua, apabila yang Anda masukkan itu onani. Ini maka nasihat Anda hanya satu. Cepat nikah. Berarti orang semacam antum wis wajib nikah. Seumurnya muda Ustaz. Umar bin Amr bin As nikah umur 10 tahun. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nikah umur 12 tahun. Yo anaknya ya urip. Beliau juga bisa. Kalau sudah tidak ada jalan. Pertanyaan antum menunjukkan sudah berusaha. Ini sudah berusaha. Tapi kalau masih ada jalan lain, maka itu asannya penyakit-penyakit semacam ini tolong antum konsultasikan khusus. Konsultasikan khusus. Yani kepada ustaz yang antum percayai ilmu agamanya dan amanahnya. Ilmu agamanya dan amanahnya. Yani para santri kami yani di Al-Furqan ada loh yang kena kasus-kasus semacam ini. Ini ada yang punya kasus-kasus semacam ini dan rahasia semuanya anak pegang. Fulan itu yani anak Mekah. Yani karena rata-rata konsultasinya ke anak-anak, enggak tahu banyak konsultasi ke asatidzah yang lainnya, dan anak tidak akan pernah bongkar cerita itu sampai pun istri enggak pernah tahu. Fulan tadi ke rumah ngapain ini bi? Kok santri nangis-nangis di rumah menapa? Ya wis enggak urusan sekolah. Urusan anak muda gitu aja. Ngene ya. Gitu aja. Kenapa? Yani karena itu masalah aib. Jadi adapun kondisi semacam ini kita enggak pernah tahu fulan ibnu fulan ini gambarannya itu bagaimana. Wallahul ini dulu sudah jam 1 untuk masuk ini kerja. Ini yang belum terjawab bisa ditunda pertemuan yang akan datang bi idzallah bin ajal wa'ala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.